Subhanallah. Dari bumi Palapa dia dilahirkan, tepatnya di kota sejarah Mojokerto ya. Artis muda berbakat. Ada PO Kurnia Tran, ada Ramayana Merpati Syuting, Jihan Audi New Palapa. Yang lagi duduk-duduk goyang bareng-bareng New Palapa. Sampai soalnya sudah banyak sekali. Ada Kompak, ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi Yu Palapa. Alasannya lori

Indonesia.

gampang gambar waru ning atimu nganti kapan apa iki ora modok mung dadi kanca mesra merko kependem cinta.

kasih. Ada Irmis, juga ada SNP Indonesia, Jihan, Audi, New Palapa. Selamat sore. Barbar New Palapa.